jangan dipungut lagi. Sudah tak senang, masih mengharap lagi. Untuk apa kau datang padaku? Soal cinta, ku tak punya waktu. Sudah dibuat, jangan dipungut lagi.